lupa like dan subscribe untuk mengikuti sajian terkini kami. Maya Estianti merilis single Sang Penggoda bersama dengan Tata Janeta ternyata diikuti oleh Mulan Jameela. Duet Tata Janeta dan Maya Estianti yang baru saja diluncurkan, membuat Mulan Jameela tak mau kalah. Mulan Jameela merilis albumnya tak lama usai Sang Penggoda hasil karya Maya Estianti dan Tata Janeta yang kini merajai tangga lagu musik tanah air. Melalui akun Instagram pribadinya, Mulan Jameela mengungkapkan album barunya diberi nama 99 Vol 2 Pasien. Menurut Mulan Jameela, nama album barunya dilatar belakangi proses pembuatannya yang mencapai 5 tahun. Ada 3 buah lagu yang menurut ungkapan Mulan Jameela mengikuti tren musik masa kini. Jadi tantangan, pengen punya lagu sesuai zamannya. Jadi Nyonya Ahmad Dhani, makin terpuruk. Keceplosan sebut kata ini, sindir Mulan Jameela. Bagaimana tanggapan warganet atas keluarnya album Mulan Jameela yang tak lama usai single Maya Estianti dan Tata Janeta? Arsi garis bawah Raisya, @jevanjev pasti ada akun gosip yang itu tuh yang sirik ngatain @Mulan Jameela satu ngikut-ngikut si Asi BHD. Ervan Seme garis bawah 11 cantik banget si teteh @Mulan Jameela 1. Mr. Hisham 1, sukses terus dan albumnya laris di pasaran. Lagu Sang Penggoda langsung mendepak single Anji, Menunggu Kamu yang kini ada di urutan kedua. Sementara itu, posisi buncit dihuni oleh Jazz dengan Teman Bahagia. Sebelumnya, Dia dari Anji, Love You Longer dari Raisa, Surat Cinta untuk Starla dari Virgoon, dan Film Favorit dari Sheila on 7 ada di urutan lebih tinggi. Lagu, Sang Penggoda, sendiri ditulis berdasarkan pengalaman pribadi Tata Janeta saat ditinggal pergi pria yang kini kembali menjadi suaminya. Diketahui Tata Janeta memang dikenal sebagai penyanyi yang sukses merilis single-single galau. Maya Estianti pun ambil bagian dari lagu sebagai produser dalam lagu tersebut. Uniknya, Maya Estianti menyatakan plong dan lega serta puas akhirnya lagu yang dipersiapkan secara matang itu akhirnya meluncur ke pasaran meski disinyalir sebagai sindiran kepada seseorang. Akhirnya rilis juga lagu, Sang Penggoda. Kontribusi saya di sini adalah sebagai produser yang mengarahkan musik dan vokal @Tata Janeta Official dibantu oleh musisi jenius @Dudutna, tulis Maya Estianti. Akankah album Mulan Jameela sesukses single Maya Estianti dan Tata Janeta? Gimana menurut kalian guys?